Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita memasuki hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-haditsul 'ashir, hadis yang ke-10. Thawabud da'i ilal huda. Thawabud da'i ilal huda. Pahala atau ganjaran bagi seorang da'i, seorang yang menyeru, yang mengajak, ilal huda, kepada al huda, yaitu kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang da'i, seorang yang menyeru, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada al-huda, kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula menjelaskan tentang bahayanya seorang yang mengajak kepada ad-dhalalah, kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada kebid'ahan, kepada ad-dhunub wal ma'asi, yang menyebabkan kebinasaan dan kesengsaraan hidup di dunia, demikian pula di akhirat, di mana dia memikul dosa-dosa yang berlipat-lipat disebabkan karena dia telah mengajak manusia kepada penyimpangan dan kesesatan tersebut. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithm mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak, yang menyeru kepada al-huda, kepada hidayah, kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan terangkan apa yang dimaksud dengan al-huda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengajak, yang menyeru kepada al-huda, kana lahu minal ajr, maka baginya pahala. Mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa seorang dai yang dia mengajak manusia kepada kebaikan, yang dia mengajak manusia kepada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dalam mengamalkan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Sehingga seorang dai yang dia mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada hidayah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala setiap kali ada orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut. Terus dia akan mendapatkan pahalanya. Yang ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah, begitu besarnya keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada hidayah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini tidak hanya terkhusus bagi mereka para ulama, para asatidah, para penuntut ilmu. Namun siapa saja dia berhak untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah adalah merupakan amalan yang sangat mulia, yang dengannya seseorang akan diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan siapakah yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada satu orang melalui perantara engkau, itu jauh lebih baik bagimu daripada onta merah. Yang dimaksud dengan onta merah kata para ulama adalah min anfasi amwalil Arab, yaitu termasuk harta orang-orang Arab yang paling berharga, yang paling mahal, itu onta merah. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantara engkau itu jauh lebih baik, lebih utama daripada unta merah tersebut, yang menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah begitu besarnya keutamaan seorang yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abi Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man da'a ila huda. Barang siapa yang mengajak, yang menyeru kepada al-huda. Yang dimaksud dengan al-huda atau al-hidayah kata para ulama adalah al-ilmu nafi' wal 'amalu shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, itulah al-huda, itulah hidayah yang senantiasa Rasulullah alaihi salatu wassalam memohon kepada Allahu jalla wa ala, Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, yaitu al-ilmu nafi' wal amalu saleh, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, itulah al-huda, itulah hidayah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ilmu nafi'? Yang dimaksud dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat kata para ulama adalah huwal ilmu alladhi yuzilu 'anil 'abdi asy-syahwat wasy-syubhat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghilangkan pada diri seseorang dua penyakit. Penyakit asy-syahwat dan penyakit asy-syubhat. Itulah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghilangkan pada diri seseorang penyakit asy-syahwat dan penyakit asy-syubhat. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam manzumah beliau, manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ketika beliau menerangkan tentang ilmu yang bermanfaat, kata beliau rahimahullah, huwal ilmu alladhi yuzilu syakka 'anka waddaran, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghilangkan darimu asyak waddaran, yaitu asyahwad dan asyubhat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syaitan itu datang kepada manusia menggoda mereka dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu melalui dua pintu ini. Pintu asy-syahwat dan pintu asy-syubhat secara umum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa secara umum syaitan itu datang kepada manusia menggoda mereka dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu melalui dua pintu ini. Pintu asy-syahwat dan pintu asy-syubhat. Pintu asy-syahwat di mana syaitan menjadikan pandangan manusia itu indah terhadap kehidupan dunia, indah terhadap perbuatan dosa dan kemaksiatan, menjadikan mereka hamba-hamba dunia, budak-budak dunia, sehingga yang mereka pikirkan adalah dunia dan dunia. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan dunia sebanyaknya. Naam, ini pintu asyahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa ini itu senantiasa mengajak manusia untuk melakukan perbuatan keburukan. Nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salama. Demikian pula penyakit asy-syubhat yang menyebabkan seseorang menyimpang dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam kebid'ahan waliyadu billah, sehingga ketika seseorang dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dia mampu menolak penyakit asy-syahwat dan penyakit asy-syubhat, maka ketahuilah itulah ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah jalla wa ala, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dengannya seseorang mampu menangkal asy-syahwat, demikian pula asy-syubhat. Bukan hanya sekedar ilmu. Berapa banyak ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mereka diberikan ilmu namun mereka tidak diberikan hidayah, mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka miliki tidak bisa memberikan manfaat kepada diri mereka, namun sebaliknya memudaratkan mereka. Waliyadzubillah, utu uluman wama utu fuhuman, utu zaka'an wama utu zaka'an. Mereka diberikan ilmu namun mereka tidak diberikan pemahaman yang benar, dan mereka diberikan kepintaran, kecerdasan, namun mereka tidak diberikan kesucian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ma'asyaral muslimin rahimakumullah, berapa banyak orang-orang yang mereka diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kepintaran dan kecerdasan tersebut tidaklah menyebabkan mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "La'anallahu adz-dzakaa bila taqwa wa rahimallahu al-jahla ma'a taqwa." Kata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat, yakni artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jalla melaknat kepintaran, kecerdasan yang tidak disertai dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu Jalla wa Ala merahmati kebodohan, kejahilan namun disertai dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengenal Wasil bin Atha? Wasil bin Atha diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Wasil bin Atha dia belajar langsung kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi taala alaih. Namun ilmu yang dia dapatkan tidaklah memberikan manfaat terhadap dirinya. Adallahu Allahu ala ilm, Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allahu jalla wa ala sesatkan mereka di atas ilmu yang mereka miliki. Dan di sana banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, yang mereka belajar kepada para ulama us-sunnah namun mereka tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberikannya hidayah. Hidayah di tangan Allah. Sehingga mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hidayah di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang mengajak, yang menyeru kepada al-huda, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghilangkan pada diri seseorang penyakit asyahwat dan asyubhat, wal amalu salih, dan amalan salih. Yang dimaksud dengan al-amalu salih adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah amalan salih. Sehingga apabila ada sebuah amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan amalan soleh. Dan amalan itu tertolak. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, barang siapa yang mengajak kepada Al-Huda, yaitu kepada Al-Ilmu Nafi' wal-Amalu Soleh, kana lahu minal ajr, maka baginya pahala mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada hidayah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa banyak memberikan kebaikan, banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sebab semakin banyak kita memberikan kebaikan, semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam At-Tabrani rahimahullah bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim, aw takshifu anhu kurbatan, aw taqdiya anhu daynan, aw tatrudu anhu ju'an, wala an amshiya ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhal masjid syahran," yakni masjidan nabawi, "waman kaffa ghadabahu satarallahu azza wa jalla auratah, waman kadama ghaidahu walau syaa'a an yumdiyahu amdah, mana Allahu azza wa jalla qalbahu nuran yawmal qiyamah, waman masya ma'a akhin lahu fi hajatin hatta athbataha lahu athbata Allahu azza wa jalla qadamah 'ala as-sirat yawma tazillu fihi al-aqdam." Nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas, adalah yang paling banyak memberikan kebaikan, yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia memberikan kebaikan, semakin banyak dia memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Jangan sama sekali, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ada di antara kita yang meremehkan, yang merendahkan sekecil apapun dari kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan engkau merendahkan kebaikan sekecil apapun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kalian dengan api neraka walaupun kalian bersedekah, berinfak, memberikan kebaikan, memberikan manfaat, bisyiqqi tamrah, dengan sebiji kurma. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan kebaikan, yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Kemudian kata Nabi, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun, rasa senang, rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa gembira, rasa senang yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim, apakah dengan ucapan ataukah perbuatan. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang menyebabkan saudara kita mendengarkannya, dia merasa senang, dia merasa gembira. Ataukah ketika kita melakukan sesuatu yang menyebabkan saudara kita melihatnya, dia merasa senang, dia merasa gembira. Maka ini adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifu anhu qurbah, ataukah dia menghilangkan kesulitan dari saudaranya tersebut. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan bantuan ataukah dia mengalami kesulitan, maka hendaknya kita berusaha dan kita berupaya untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Karena itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taqdiya anhu daynan, ataukah kita melunasi hutang saudara kita tersebut. Itu pula amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, yakni Masjidan Nabawi. Kata Nabi, dan sungguh aku berjalan bersama dengan saudaraku muslim untuk memenuhi kebutuhannya, untuk melengkapi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini, yaitu di Masjidin Nabawi, sebulan lamanya. Subhanallah. Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, satu kali sholat saja di Masjid Nabawi, satu kali sholat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya, kecuali Al-Masjid Al-Haram. Itu satu kali sholat. Bagaimana seseorang yang i'tikaf sebulan lamanya, keutamaan yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku berjalan bersama dengan saudaraku muslim untuk memenuhi kebutuhannya, untuk melengkapi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini sebulan lamanya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, satarallahu auratah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya, akan menutup aibnya. Masyaral muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? yang tidak memiliki kekurangan, yang tidak memiliki cacat? Tentu jawabannya tidak ada. Setiap kita pasti memiliki aib, memiliki kekurangan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita di dunia terlebih di akhirat, maka itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratah, maka barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Wa man kadzama ghaydahu walau syaa'a an yumdhiyahu amdah, dan barang siapa yang senantiasa menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut, namun dia tahan, mala Allahu azza wa jalla qalbahu nuran yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan cahaya pada yaumul qiyamah. Wa man masya ma'a akhin lahu fi hajatin hatta atbataha, dan barang siapa, kata Nabi, yang berjalan bersama dengan saudaranya muslim untuk memenuhi kebutuhannya, hatta atbataha, hingga dia menyelesaikannya, atbatallahu qadamah ala sirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada kedua kakinya ketika dia berjalan di atas as-sirat, yauma tazillu fihi al-aqdam, yang mana pada hari itu sangat banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'a." Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melanjutkan, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithm mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Sebaliknya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengajak manusia kepada ad-dalalah, kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada kebid'ahan, kepada az-zunub wal ma'asi, kana alaihi min al-ithm, maka baginya dosa. Mithlu athami man tabi'ah, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min athamihim syai'ah, dan tidak akan berkurang sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada penyimpangan, di mana dia akan mendapatkan dosa setiap kali ada orang yang mengikutinya dalam kesesatan tersebut, maka dia akan mendapatkan bahagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Mereka akan memikul dosa-dosa mereka pada yaumul qiyamah dengan sempurna. Wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Demikian pula mereka akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang mereka simpangkan. Mereka juga akan mendapatkan bahagiannya. Tanpa ilmu, ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul dari dosa-dosa tersebut. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yanqusu min awzarihim syai'a." Kata Nabi, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sebuah contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. dan dosa-dosa orang-orang yang mengamalkannya dari setelahnya, terus dia akan mendapatkannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari dua anak Adam ketika dia membunuh saudaranya disebabkan karena amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja dari kalangan umat ini yang melakukan pembunuhan, maka anak Adam tersebut dia akan mendapatkan bahagian dari dosa pembunuhan tersebut. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu awwalu man sannal qatl, karena sesungguhnya dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Maka ini adalah dosa yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini, yaitu di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama di antara faedah, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hath ala nashril khair bainal muslimin. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk menebarkan kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-tahdhiru minad du'a ila ad-dhalalah wal inhirafat minal umuri sayyi'ah allati ta'udu 'alal muslimin. Faedah yang kedua adalah peringatan dari mengajak manusia kepada kesesatan, kepada penyimpangan dari perkara-perkara yang buruk. Allati ta'udu 'alal muslimin, yang itu semuanya akan kembali kepada kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada penyimpangan, maka baginya dosa dan dosa-dosa orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, si'atu fadlillahi ta'ala haitsu yu'til 'abda mithl ujuri man ittaba'ah fil khair duna ayyang kusa min ajri tabi' syai'un. Faedah yang ketiga adalah luasnya karunia Allah, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal memberikan pahala kepada seorang hamba seperti pahala orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan. Dia mendapatkan pahala, demikian pula pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut. Duna ayyang kusa min ajri tabi' syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Kemudian yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, a'zamul hidayah alladhi yad'u an-nasa ilaiha hiya ifradullahi ta'ala bil ibadah. Faedah yang keempat adalah bahwa hidayah yang paling agung, hidayah yang paling besar, yang mana seseorang mengajak manusia kepada hidayah tersebut adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengajak manusia kepada tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Wa a'zamud dhalalah wa a'zamud dhalalah alladhi yad'un nasa ilaiha hiya syirku billahi ta'ala. Dan kesesatan yang paling besar, yang mana seseorang mengajak manusia kepada kesesatan tersebut, adalah hiya syirku billahi ta'ala, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.